terjebak di dalam baja beroda, di bawah raksasa tinggi, dihantui bayang-bayang kelam, berebut udara jernih di ramai kota, menggantungi mimpi yang entah di mana. Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk untuk apa. Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk untuk apa. Tarik di mata, dingin di raga, keringat untuk apa. Dihantui ringkih lelah badan, berjuta alasan untuk ku lari pergi, berjuta alasan tetap di sini. Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk untuk apa. Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk untuk apa. Lihat langit di balik jendela bening yang jadi arena juang belasan jam tiap hariku. Hariku di mana, mimpiku di mana, depan dulu yang ku jadikan alamat tuju. Mimpinya, mimpimu, mimpinya, mimpimu, mimpinya, mimpimu, mimpinya. Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk untuk apa. Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk uang untuk apa.